Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita sampai di halaman 149 148 tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti kita akan lebih banyak membaca penjelasan dari Ibnu Utsaimin, karena beliau ngasih penjelasan yang cukup panjang tentang masalah tauhid uluhiyah. Dan berikut alasan bahwasanya Tuhan selain Allah tidak berhak untuk diibadai. Kita baca yang ketiga, beriman kepada tauhid uluhiyahnya. Unsur iman yang ketiga, beriman kepada uluhiyahnya. Hanya dialah sesembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. La ilaha maknanya adalah al-makhluk yang sinonim dengan al-makbud atau yang disembah, karena kecintaan dan pengakuan. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Baik, yang digarisbawahi makna kata ilah adalah makhluk. Makhluk aliha ya ilahun itu dari kata aliha ya lahu, artinya menyembah. Kata ilahun itu dari kata aliha ya lahu, artinya menyembah. Kemudian ilah dia isim masdar, dan isim masdar bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Di sini isim masdar ilah bermakna maf'ul yang artinya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Allah ada dua versi menurut ahli bahasa. Ada yang mengatakan Allah adalah alam yang tidak punya asal. Kata benda atau kata yang tidak punya asal usul. Sehingga Allah kalau dirunut berasal dari kata apa? Menurut pendapat yang pertama ini tidak ada. Contohnya seperti ini ya. Masjid itu berasal dari kata sajada yang artinya sujud. Berarti masjid punya kata asal. Tapi kalau rumah berasal dari kata apa? Mah atau rum? Enggak ada. Kita tidak akan menyebut, oh itu berasal dari kata rum atau berasal dari kata mah. Tidak. Tapi dia memang kata yang dari awal rumah, tidak punya kata sebelumnya. Dipahami di sini? Nah, menurut pendapat yang pertama, Allah tidak punya kata sebelumnya, tidak punya asal. Kemudian pendapat yang kedua, Allah berasal dari kata alihaya lahu. Ilahan kemudian dari kata ilah jadilah ditambahi alif lam al ilahu, akhirnya terjadi penggabungan huruf kemudian dibaca dengan Allah. Dan pendapat kedua ini yang lebih kuat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, huwallahu fis samai wa fil ard, dialah Allah di langit dan di bumi. Maknanya adalah dialah al-ilah di langit dan di bumi. Karena kalau di situ diartikan Allah ada di langit dan ada di bumi, mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyatu dengan makhluk. Namun yang dimaksud Allah yang di langit dan di bumi maksudnya adalah dialah al-ma'luh, zat yang disembah di langit dan di bumi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Syahidallah. Allah Ta'ala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu penyembahan yang hak melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Nah, ayat ini menunjukkan keutamaan ahli ilmu dalam banyak sisi. Yang pertama apa? Persaksiannya diterima oleh Allah. Sedangkan ahlul jahl, orang yang bodoh, tidak disebutkan dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wan nasu ajma'un. Tapi yang Allah katakan wa ulul ilmi. Allah tidak mengatakan dan semua manusia, tapi yang Allah katakan orang yang berilmu. Dan tidak semua manusia ulul ilmi. Sehingga persaksian ulul ilmi diterima oleh Allah. Persaksian diterima berarti dia dianggap benar perkataannya. Dan orang yang dianggap benar perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala berarti orang ini adalah orang yang jujur, amanah, memiliki akidah yang benar. Yang kedua, persaksiannya disetarakan dengan persaksian para malaikat. Wal malaikatu wa ulul ilm. Juga malaikat dan para ahli ilmu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian ahlul ilmi dalam perkara yang terbesar, yaitu dalam masalah la ilaha illallah, dalam masalah tauhid. Yang keempat, Allah sifati ahlul ilmi itu qa'iman bil qisti. Allah sifati dengan qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan. Zaliman. Ada empat sisi dari ayat ini yang menunjukkan keutamaan ahlul ilmi. Selanjutnya, setiap yang dituhankan selain Allah untuk disembah, ketuhanannya adalah batil. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Dialah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 62. Tayyib. Sama nama tidak mengharuskan sama keberhakannya. Sama nama tidak mengharuskan sama keberhakannya. Sama-sama Tuhan, namun semuanya tidak berhak untuk disembah karena hanya mengklaim, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ada banyak orang yang mengklaim Ahlus Sunnah, sama-sama bernama Ahlus Sunnah, tapi tidak semuanya dibenarkan dengan perbuatannya berhak untuk menyandang sebagai Ahlus Sunnah, sehingga sama nama tidak menunjukkan sama keberhakan. Maksud ayat ini adalah menjelaskan ada banyak Tuhan selain Allah, namun semuanya batil kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, meskipun sesembahan-sesembahan tersebut dituhankan, tetapi mereka secara hakiki tidak memiliki sifat uluhiyah. Allah berfirman tentang keberadaan Mata, Uzza dan Manat. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Quran Surah An-Najm ayat 23. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kamu sekalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 71. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Yusuf kepada kedua temannya di penjara. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Quran Surah Yusuf ayat 39-40. Baik, di sini menjelaskan tentang batilnya Tuhan selain Allah. Tuhan selain Allah itu digawe-gawe menungso dewe, disembah dewe, kan gitu ya. Dan masing-masing dikasih julukan untuk keistimewaan, untuk kekhususan. Misalnya ya, Tuhan Uzza dewa perang. Nanti Tuhan apalagi dewa cinta. Nanti Tuhan apalagi dewa poligami. Ada nggak? Nggak ada ya. Sehingga masing-masing orang ketika butuh sesuatu maka diarahkan sesuai dengan jenis Tuhannya. Hadirin yang kami hormati, realita ini kita jumpai di lapangan kita. Di sekitar kita mereka yang sangat mengagungkan kuburan, ternyata masing-masing kuburan wali yang mereka agungkan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Ada wali yang dia lebih cocok di area rizki, ada wali yang lebih cocok di masalah jodoh, ada wali yang lebih cocok di masalah utang. Ya. IBR sering kesana nggak? Jadi masing-masing itu punya ciri khas tersendiri, punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau berhasil mengarungi semuanya, nah, maka semua masalah beres, kan gitu ya? Mulai dari masalah utang, masalah jodoh, masalah keluarga, semuanya beres karena dia berhasil menziarahi semuanya. Itu kan cuma dibuat-buat mereka sendiri, digawe-gawe dewe, dilakon-lakoni dewe, aslinya tidak ada buktinya sama sekali. Mana dalilnya? Kalau ini lebih cenderung dalam pengaturan masalah rizki, ini lebih cenderung dalam masalah karir, ini masalah anak, ini masalah jodoh, dan seterusnya. Gak ada sama sekali buktinya. Baik, makanya biasanya kan kenapa kok dia kesini tidak kesitu? Ya memang karena sudah punya pemahaman bahasanya di sini ini cocok untuk kepentingan saya, yang ini cocok untuk kepentingan saya. Dan itu salah satu di antara bukti bahwa sebenarnya tujuan mereka tidak sebatas untuk ziarah, tapi lebih dari sebatas ziarah. Ziarah plus plus, ya. Plusnya ini yang bahaya ya. Oleh sebab itu seluruh rasul mengatakan kepada kaumnya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, sekali-kali tiada sesembahan bagimu selain Dia. Quran surat Hud ayat 50. Akan tetapi orang-orang musyrik menolaknya dan mereka menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Mereka menyembahnya selain menyembah Allah, memohon kemenangan atau pertolongan kepadanya. Allah menganggap batil penyembahan orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan tersebut dengan dua argumentasi rasional. Pertama, Tuhan-Tuhan tersebut tidak memiliki sedikit pun sifat uluhiyah. Mereka hanya sekedar ciptaan yang tidak mampu mewujudkan sesuatu, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudorotan bagi para penyembahnya, tidak mampu menghidupkan atau mematikan penyembahnya, serta tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit maupun di bumi, dan tidak memiliki andil di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura." Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak kuasa untuk menolak mudorotan dari dirinya, dan tidak pula mengambil sesuatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Quran Surat Al-Furqan ayat 3. Qul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya, dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya. Quran Surat Saba ayat 22-23. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedang berhala-berhala itu buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Quran Surat Al-A'raf ayat 191-192. Jika keadaan Tuhan-Tuhan selain Allah seperti itu, maka sangat hina lagi bodoh orang-orang yang menyembahnya, dan sangat nyata kebatilannya. Tayyib, kita diajarkan prinsip bahwasanya Tuhan harus memiliki sifat apa, Pak? Sifat rububiyah. Disebut Tuhan, dia bisa kita sembah, berarti dia harus punya sifat rububiyah. Dia bisa menciptakan, dia bisa memberi rizki, dia bisa mengatur alam. Karena yang namanya ibadah itu pasti diiringi dengan harapan. Kita beribadah ngapain kamu nyembah dia? Ya biar saya sejahtera hidupnya. Apakah yang kamu sembah bisa mensejahterakan hidupmu? Bisa. Nah, kalau seperti ini terbukti, berarti yang kamu sembah benar. Makanya setiap orang yang menyembah pasti punya harapan, siapapun dia. Sampai pun ketika orang menyembah jin, tujuannya adalah agar mendapatkan bantuan dari jin, atau menyembah jin dengan harapan agar tidak diganggu oleh jin. Sehingga setiap orang yang menyembah pasti punya harapan. Nah, pada saat penyembahan kepada sesama makhluk itu dilakukan padahal makhluk tidak bisa diharapkan apapun karena mereka lemah, maka ini adalah disebut oleh beliau dengan tindakan kebodohan. Ini menunjukkan dia sangat bodoh, lagi hina, karena dia mengharapkan sesuatu sementara dia tidak bisa memberikan harapan. Karena itulah Allah membuat permisalan tentang hubungan seorang hamba dengan Allah sebagaimana budak dengan tuannya. Mana yang akan kalian sembah, budaknya ataukah tuannya? Sementara budaknya ini enggak bisa ngasih apapun. Kita mengharapkan apapun dia enggak bisa ngasih apapun, karena budaknya ini dikendalikan oleh tuannya. Karena itu yang lebih tepat adalah seorang seharusnya menggantungkan diri kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, memiliki sifat-sifat rububiyah, dan meninggalkan semua makhluk sebagai tempat bergantung. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, orang-orang musyrik mengakui hanya Allah yang Maha Pencipta, yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Dialah yang menolong makhluknya tanpa ada yang membantunya. Ini sebenarnya secara tidak langsung berarti keharusan mengesahkan Allah dalam sifat uluhiyahnya. Seperti pengakuan mereka terhadap sifat rububiyahnya, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Baik, informasi ini sudah pernah kita sampaikan dulu ya. Bahasanya di ayat ini adalah, di situ ada perintah. Perintah apa? menyembah hanya kepada Allah atau perintah tauhid. Ini perintah pertama dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Fatihah ada perintah enggak? Enggak ada, adanya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Di surat Al-Baqarah dari mulai ayat pertama sampai ayat 20 enggak ada perintah. Perintah pertama di sini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kemudian di ayat ini juga ada larangan di ayat 22. Yaitu larangan untuk fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan engkau jadikan sekutu untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Larangan di sini adalah larangan yang pertama dalam Al-Qur'an. Sehingga dalam dua ayat ini terdapat perintah pertama dalam Al-Qur'an dan juga terdapat larangan pertama dalam Al-Qur'an. Dihafalkan ya. Perintah pertama adalah perintah tauhid. Larangan pertama adalah larangan berbuat syirik. Walain sa'altahum man khalaqahum layakulunallah fa'anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sama'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa'anna tusrifun. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Yunus ayat 31-32. Insyaallah cukup jelas. Dan ini sudah pernah kita bahas di kitab Tauhid tentang pengakuan orang-orang kafir bahasanya mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan, memberi rezeki dan yang mengatur. Kemudian kita akan membaca iman kepada asma dan sifat Allah. Yang keempat, beriman kepada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu dengan menetapkan apa yang ditetapkan Allah untuk zat-Nya yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang pantas baginya. Tanpa tahrif, yaitu mengubah, tanpa taktil, meniadakan, tanpa takdir, menentukan bentuk dan cara, dan tanpa tamtil, merupakan asma dan sifatnya dan asma dan sifat makhluk. Baik, kita kaidah umum di sini dalam masalah asma wa sifat adalah itsbatu ma atsbatallahu fi kitabihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bighairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Intinya itu menetap mengimani berita tentang Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tanpa menghayalkan. Itu kalau bahasa ringkasnya, turunan dari khayalan nanti bisa berubah menjadi tahrif, memaknai dengan selain makna zahir, bisa berubah menjadi ta'til, menolak makna yang benar, bisa berubah menjadi apa lagi? Bisa berubah menjadi takyif. Nah, ini yang sangat parah. Dia menceritakan detail tentang keterangan Allah padahal tidak ada detailnya, bisa berubah menjadi tamtsil, menyamakan keterangan Allah yang tidak detail dengan apa yang ada di alam raya ini. Baik. Allah banyak memberikan keterangan tentang dirinya dalam Al-Qur'an. Siapakah Allah? Allah banyak menjelaskan tentang siapakah dirinya. Karena zat yang kita sembah adalah zat yang memiliki banyak sifat, zat yang maha kuasa, zat yang maha sempurna, nama dan sifat-sifatnya. Sehingga kita tidak menyembah zat yang tidak ada. Karena itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menyembahnya, Allah memperkenalkan diri. Siapakah dirinya? Allah jelaskan. Wallahu al-wahidul qahhar. Wallahu rahman rahim. Al-malikul kuddus. Dan seterusnya. Kemudian seperti apa sifat-sifat Allah, Allah jelaskan. Nah, prinsip ahlu sunnah, mereka mengimani semua berita itu dan meyakini maknanya sebagaimana makna tekstualnya tanpa dihayalkan. Munculnya makna yang disimpangkan, munculnya berbagai macam akidah-akidah yang menyimpang dalam masalah ini. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semua turunannya, Qullabiyah, Karramiyah, dan semua turunannya, itu karena mereka menghayalkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berawal dari khayalan, akhirnya setelah itu dikasih makna yang berbeda. Dan sebenarnya belajar masalah asma wa sifat itu gampang sekali. Karena semua agama ini mudah untuk dipelajari, berat untuk diamalkan. Secara teori mudah, meskipun untuk istiqamah dalam mempraktekannya, ini yang susah. Karena itulah, andaikan tidak ada infiltrasi dari ilmu filsafat yang merusak ideologi Islam yang benar, belajar tauhid asma wa sifat itu gampang. Berhubung adanya adanya sisipan yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian ada ilmu kalam masuk di situ, ada ilmu dalam masalah filsafat masuk di situ, akhirnya sebelum kita belajar, racun yang ada dalam tubuh kita, filsafat-filsafat menyimpang yang pernah melekat dalam diri kita, harus dibersihkan dulu. Baru kemudian setelah itu diisi dengan yang jernih, yang benar. Makanya belajar asma wa sifat menjadi lebih rumit, karena harus ada bantahan kepada orang yang menyampaikan kesesatan. Aslinya gampang. Coba apa susahnya meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa? Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Apa susahnya meyakini ini? Orang yang memiliki sifat taslim, pasrah, enggak susah. Ya saya yakini seperti itu, selesai, beres. Tapi kalau kemudian ya, dibentur-benturkan dengan khayalan, wah terus gimana nanti? Berarti Allah punya arah. Arah itu kan makhluk. Berarti Allah dilingkupi oleh makhluk. Enggak mungkin Tuhan dilingkupi oleh makhluk. Akhirnya muncul khayalan yang macam-macam. Terus yang dimaksud atas itu seperti apa? Bumi kan bulat. Ya. Bumi itu bulat. Berarti kalau yang berada di permukaan, yang berada di permukaan atas ini, atasnya ke sana. Yang berada di permukaan bawah atasnya? Ya? Ke sana juga atau gimana? Atau ke sana? Ke sana atau ke sana? Akhirnya mereka bingung. Lah, kamu kok mikir terlalu jauh seperti ini? Sudah yakini saja Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, selesai. Tidak perlu mikir wah, nanti terus penunjuk arahnya gimana? Tidak perlu mikir seperti itu. Gara-gara seperti inilah akhirnya sesuatu yang mudah terkesan rumit untuk dipahami. Padahal tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa dirinya dan susah untuk dipahami. Ini memperkenalkan diri kok susah. Berarti racetong. Ada anak kecil disuruh ayo perkenalkan dirinya ya. Terus dia cerita. Ketika dia cerita, dia ngomongnya enggak cetong, namanya enggak jelas misalnya. Namanya siapa? Kadang bilang A, kadang bilang B, enggak pelintat-pelintut, cacilik. Kita toleran. Kita masih wajar ini anak kecil. Ketika nyebut alamat, datangnya dari mana, nyebutnya dari sana, kadang dari mana, dari sono. Ini sono mana? Sono kota gede apa sono? Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya, terus makhluk dianggap enggak bisa menangkap dengan sempurna, enggak jelas semuanya. Ini sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjelaskan tentang akidah yang paling mendasar, yaitu akidah asma wa sifat. Ketika Allah hendak menjelaskan siapa dirinya. Ini logika sederhana. Ketika ahlu sunnah membantah ahli bid'ah yang mengatakan asma wa sifat itu ayat mutasyabihat, ayat yang enggak jelas. Masa ayat mutasyabihat, masa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa dirinya enggak jelas. Itu sama seperti anak kecil menjelaskan tentang siapa, memperkenalkan dirinya enggak jelas. Sehingga ketika ditanya bingung yang nanya. Anak kecil yang hilang misalnya ditanya siapa bapaknya, nyebut mbahnya. Kita enggak kenal siapa mbahnya. Atau suruh nyebut nomor telepon enggak ngerti, suruh nyebut alamat bingung. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dengan sangat jelas. Tapi masih dianggap belum jelas. Ini su'udzonnya sebagian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menyebut ayat tentang asma wa sifat bagian dari ayat mutasyabihat. Dan ada sebagian yang orang yang sengaja mengingkari, kamu enggak usah belajar masalah asma wa sifat, bikin bingung. Dulu kita pernah didoktrin seperti itu, dulu ya, sebelum kenal akidah Ahlussunnah. Jadi akhirnya kesimpulannya gimana? Arif nafsaka ta'rif rabbak. Kenali dirimu maka engkau akan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jangan membahas Allah tapi bahaslah makhluk. Maksudnya gimana ini? Allah membahas dirinya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh membahasnya. Ini kekeliruan, konsekuensi yang sangat buruk bagi mereka yang tidak mau belajar tauhid asma wa sifat. Baik, padahal aslinya apa? Mudah, gampang. Tinggal informasi yang ada ini kita imani saja apa adanya. Kemudian kita yakini maknanya sebagaimana teksnya dan tidak perlu dilakukan macam-macam tadi. Dan semua macam-macam ini muncul dari apa? Khayalan. Dia berkhayal. Allah punya tangan. Dihayalkan. Wah, itu nanti pasti rumit nanti ujungnya. Makanya kata Imam Ibnu Utsaimin, pokoknya kalau mendengarkan informasi tentang Allah jangan dihayalkan. Karena pasti khayalan kita tidak akan mampu untuk menjangkau. Kita saja menghayalkan apa yang pernah terjadi di masa silam, sejarah yang pernah terjadi di masa silam, kita enggak mampu untuk menghayalkannya. Padahal itu pernah dialami oleh manusia di masa silam. Coba ya, ibu-ibu bisa enggak menghayalkan betapa tampannya Yusuf? Karena ibu-ibu enggak pernah lihat 1/100 Yusuf yang ada di tempat kita. Ini ada yang 1/1000 Yusuf barangkali. 1%. Sehingga yang 0,0001 Yusuf saja enggak ada ya yang di sini. Akhirnya kita enggak bisa membayangkan seperti apa tampannya Yusuf. Coba artis yang paling tampan, Pak. Ada wanita melihat artis yang paling tampan. Ditusuk jarum pentul sakit enggak? Hah? Sakit ya? Wanita melihat tampannya Yusuf, ngiris jarinya enggak kerasa. Nah, coba seperti apa tampannya Yusuf? Itu padahal sama-sama makhluk. Membayangkannya kita enggak sanggup. Apalagi tentang Khalik Azza wa Jal. Karena itulah bayangan kita hanya bisa kita jangkau sesuai dengan indera yang pernah menangkapnya. Sesuai dengan indera kita yang pernah menangkapnya. Apa yang pernah kita tangkap dengan indera kita, barulah itu bisa kita jangkau dengan bayangan. Kalau tidak pernah indera kita menangkapnya, kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Karena itu ketika kita mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala, imani apa ajarannya. Sederhananya gini. Orang ketika mau menceritakan sesuatu kepada orang lain, mau memberikan informasi sesuatu kepada orang lain, hanya ada 3 kemungkinan. Ada tiga kemungkinan cara. Pertama, dia bawakan prototipenya. Seperti apa sih motor, apa misalnya motor grand gitu. Dia bawakan seperti ini prototipenya. Dia bawakan motor kecil atau dia bawakan motor yang sejenis mirip dengan itu. Ya kayak ginilah kurang lebih, ini motor grand. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tunjukkan fotonya. Dia punya gambar tentang itu, kemudian dia tunjukkan. Seperti ini motor grand yang ingin saya ceritakan. Oh, motor grand itu bannya bulat. Ya. Kemudian jumlahnya dua. Nah, terus joknya kayak gini. Dia cuma bisa cerita saja. Baik, Allah hendak menceritakan tentang siapa dirinya. Mungkin enggak yang pertama. Ini prototipe Allah. Subhanallah. Subhanallah, masya Allah. Apa mungkin yang kedua? Ditunjukkan gambarnya Allah. Subhanallah, masya Allah. Sehingga yang mungkin hanya yang ketiga. Makanya yang ketiga ini diimani sebagaimana teksnya tanpa dihayalkan. Nah, munculnya penyimpangan-penyimpangan itu berasal dari hayalan-hayalan tadi. Dan semua bantahan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah di Indonesia, ya, yang paling sering kan yang disampaikan oleh Buya Yahya. Jadi saya bisa belajar Asy'ari dari Buya Yahya. Itu berangkat dari hayalan. Beliau selalu membawa ke hayalan. Dihayalkan dulu, setelah itu dibantah. Padahal aslinya selesai, putus sampai di sini, jangan berhayal, rampung, Pak. Karena kalau Anda berhayal, dilanjutkan berhayal, maka nanti pasti akan membantah ayat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah dirinya dengan sangat jelas, tapi Buya Yahya menyimpulkan kalau ini bagian dari ayat mutasyabihat. Dan lebih baik dihindari untuk dipelajari, lebih baik dihindari untuk dikaji, karena bisa berbahaya. Anda bisa bayangkan cerita tentang Allah dihindari, padahal Allah sering bercerita tentang dirinya. Sama seperti misalnya di sebuah sekolah, pelajaran matematika jumlah SKS-nya sekian. Tapi guru motivasi, enggak usah dipelajari, lu ngapain jumlah SKS-nya diperbanyak. Berarti ini sama dengan gak ngubris. Kita akan membaca beberapa dalilnya. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan dapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Prinsip yang pertama ini, ya, surat Al-A'raf ayat 180. Allah punya asma'ul husna dan Allah meminta berdoalah dengan asma'ul husna. Panggillah Allah dengan asma'ul husna. Dan jangan ikuti langkah orang yang menyimpang. Berarti ada orang yang menyimpang dalam asma'ul husna. Prinsip satu ini. Baik, prinsip yang kedua. Allah Ta'ala juga berfirman, walahul matalul a'la bis-samawati wal-ard wa huwal azizul hakim, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Rum ayat 27. Prinsip yang kedua tentang masalah bagaimana mensifati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya matsalul a'la. Pensifatan yang paling sempurna. Contohnya begini, ya. Contoh matsalul a'la, ketika seorang yang membutuhkan, dia datang kepada ibunya, kemudian dikasih oleh ibunya. Terus kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kasih sayang dibandingkan orang ini, dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Maka itu yang dimaksud matsalul a'la. Allah punya sifat yang lebih sempurna dibandingkan sifat baik yang terjadi antara sesama makhluk. Kalau kita bisa memuji makhluk karena sifat kesempurnaannya, maka seharusnya kita lebih bisa memuji Allah karena kesempurnaan Allah, dan jauh lebih sempurna dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan sifatnya makhluk. Kemudian prinsip yang ketiga. Dan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. surat Asy-Syura ayat 11. Prinsip ini mengajarkan Allah punya sifat, Allah punya nama, tapi tidak sama dengan makhluk. Sehingga imani nama dan sifat Allah sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Sederhana saja. Jadi ayat pertama mengajarkan hati-hati dengan penyimpangan. Ayat yang kedua mengajarkan Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang sempurna. Kalaupun makhluk punya, Allah jauh lebih sempurna. Bisa jadi sama-sama namanya, sama-sama kasih sayang, tapi kasih sayang Allah lebih sempurna. Kemudian yang ketiga mengajarkan bahasanya sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Baik, ini yang bisa kita sampaikan terkait masalah tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Dan dengan memahami prinsip ini, insyaallah kita bisa lebih mudah dalam mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pengumuman untuk masalah donasi IBR nanti dilanjutkan oleh Pak Farid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau benar saya akan menyampaikan kepada Bapak, beliau ada